atau setelah terlahir di dunia berupa doa kesolehan dan doa perbaikan serta taufik untuk anak-anaknya sekaligus cucunya yang baru lahir. Barakallahu. Baik. Jadi yang namanya orang tua, barakallahu, mereka wajib memberikan ya hak anak-anaknya dari semenjak anak belum terlahirkan di dunia maupun setelah terlahirkan, kemudian dewasa, kemudian dipilihkan calon yang soleh atau solehah, kemudian ketika setelah berlangsungnya pernikahan Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan pada barakakum orang tuanya anak, maka kakek maupun nenek dia mendoakan ya cucunya dan juga mendoakan anak-anaknya. Wa yajibul hadaru minad du'ai alaihim, dan wajib bagi orang tua untuk berhati-hati menjauhi mendoakan kecelakaan bagi anak, mendoakan kebinasaan bagi anak, kama taqaddama bayanu dzalik, sebagaimana telah lewat penjelasan hal tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, yang namanya mendoakan anak, mendoakan orang lain atau mendoakan orang tua, itu ada dua bentuk. Doa untuk mereka dengan kebaikan, atau doa untuk mereka dengan kebinasaan atau kecelakaan. Barakallahu. Orang tua dilarang mendoakan anak-anaknya berupa kecelakaan, kebinasaan, atau berucap dengan ucapan yang mengandung di situ dia akan bisa binasa. Barakallahu, baik itu ucapan bukan doa. Ya. Semoga kamu kualat. Ini tidak boleh. Ya. Barakallahu. Disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah, Nabiuna alaihi salatu wassalam beliau bersabda, salatu da'awat mustajabat la syakka fihinna, ada tiga doa yang akan dikabulkan dan tidak diragukan lagi. Ada tiga doa yang akan dikabulkan oleh Allah yang tidak akan diragukan lagi, langsung tanpa ada penghalang. Yang pertama, da'watul mazlum, doanya orang yang terzolimi kepada orang yang menzolimi. Barakatikum. Doanya orang yang terzolimi kepada orang yang menzolimi. Yang terzolimi di sini umum. Baik yang terzolimi adalah pihak muslim atau pihak kafir. Barakatikum. Ada orang muslim, saudaranya didolimi, kemudian dia berdoa setimpal dengan kedoliman tadi, maka Allah akan kabulkan. Tapi kalau tidak setimpal, barakallahu, maka tidak akan Allah kabulkan. Bahkan orang yang sebenarnya terdolimi, posisinya berubah menjadi orang yang dolim juga. Misalkan barakallahu, ada orang ya lagi jalan dipukul dari belakang, barakakum ya kepalanya tidak sampai bocor, hanya sakit saja. Barakallahu. Lalu yang terzalimi tadi dia ya marah dan mendoakan semoga kamu ditabrak sepeda motor. Maka seperti ini barakallahu tidak setimpal dan tidak akan Allah kabulkan. Barakallahu. Tapi kalau setimpal ya semoga kamu dijatuhi ya buah sekeras pukulanmu kepada saya. Misalkan keras sekali sampai bocor, semoga kamu dijatuhi durian bocor seperti saya, sebagaimana yang kamu memukul kepala saya. Setimpal maka tidak apa-apa. Barakallahu fikum. Kalau tidak setimpal maka haram, tidak boleh. Yang kedua, wa da'watul musafir. Dan doanya orang musafir, orang yang melakukan perjalanan safar. Barakallahu fikum. Ya. Oh iya. Oleh karena itu kalau kita safar, baik umroh, haji, taklim atau urusan dunia, safar barakallahu fikum untuk berdagang, intinya dia berjalan dengan jarak safar, harusnya dia memperbanyak doa-doa kebaikan untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya dan pemerintahnya. Barakallahu fikum. Yang ketiga, wa da'watul walid li waladihi. Nah, ini. Dan doanya kedua orang tua ya kepada anaknya. Sebutkan dalam riwayat lain, da'watul walid ala waladihi. Doanya orang tua berupa doa kejelekan untuk anaknya. Maka ini bisa barakallahu terkabulkan. Oleh karenanya ketika ayah dan ibu mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya, maka mustajab. Maka dengan ini jangan disia-siakan sebagai orang tua, baik ibu atau bapaknya. Atau doanya ini berupa kejelekan, kebinasaan. Barakallahu fikum. Ya. Kalau orang dulu ingatnya pada kisah Malin Kundang. Ya. Kalau kita barakallahu fikum tidak melihat kisah-kisah yang tidak ada dasarnya, tapi dengan dasar hadis, Al-Qur'an dan hadis. Barakallahu fikum. Oleh karenanya ketika orang tua dibuat marah oleh anak-anaknya, jangan sampai terucap kecuali ucapan yang bisa mendatangkan kebaikan untuk anaknya. Barakallahu fikum. Ketika orang tuanya kadang dipukul sama anaknya, dikagetin sampai mau pingsan. Barakallahu fikum, diusilin, ya. Maka barakallahu fikum orang tua menahan. Kemudian mendoakan hadakallah. Semoga Allah memberimu hidayah. Aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu. Barakallahu. Jangan kemudian mengucapkan ucapan-ucapan ya yang rendahan. Tayyib. Jadi dilarang bagi orang tua untuk mendoakan kejelekan untuk anak-anaknya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15 terkait orang-orang soleh yang selalu berdoa, wa aslih li fi dzurriyyati inni tubatu ilaika wa inni minal muslimin. Dan perbaikilah diriku serta keturunanku ya Allah. Oleh karena itu kalau kita berdoa kepada Allah, jangan lupa untuk diri kita dan anak-anak kita, keluarga kita. Aslih lana, aslih li wa dzurriyyati inni tubatu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu ya Allah, dan aku menjadi orang-orang yang berserah diri kepadamu. Barakallahu. Jangan lupa, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya orang tua berupa kebaikan untuk anak-anaknya, maka insyaallah walaupun orang tuanya sudah meninggal, anaknya ini tetap dalam kebaikan penjagaan Allah, dengan izin Allah, dikarenakan doa orang tua yang dikabulkan. Yang namanya anak itu hidup dalam kebaikan, barakallahu fikum, dia tidak peduli miskin atau kaya, hatinya masih tenteram. Yang penting itu istiqomah di atas kebenaran. Dan hidayah serta taufik, istiqomah di atas agama, ini tidak bisa dibeli seharga dunia seisinya. Tidak bisa. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, nikmat iman, nikmat Islam, ini merupakan harta yang paling berharga yang Allah berikan dibandingkan harta-harta dunia yang ada berupa anak-anak, istri-istri, kendaraan, rumah, sawah, barakallahu fikum, dan yang lain. Wa man razaqahu Allahul inasa fa alaihi ridha bima katabahu lahu. Dan barang siapa yang Allah rezekikan, Allah rizkikan pada orang tuanya berupa anak perempuan, maka wajib bagi dia untuk ridho, nerimo, ya, terhadap apa yang Allah takdirkan untuknya. Dahulu orang-orang kafir Quraisy sebelum Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah mereka, mereka itu paling tidak suka apabila lahir dari mereka itu anak perempuan. Ya. Malu. Kenapa? Dikala itu sebelum Islam datang, sebelum Islam memuliakan hak-hak wanita, sebelum Islam memberikan kehormatan bagi wanita, barakallahu fikum, maka mereka ini menganggap kalau ada anak perempuan lahir itu aib di tengah-tengah mereka. Dikarenakan kalau laki-laki itu kebanggaan, bisa menjadi pemimpin, bisa berperang. Kalau perempuan, barakallahu fikum, menjadi rebutan orang-orang ketika itu. Ketika Islam datang, barakallahu fikum, maka ya semuanya, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaannya sesuai dengan kedudukannya. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Para laki-laki itu adalah pemimpin, ya, untuk kaum wanita. Dan di zaman itu sebelum Nabi diutus, kalau wanita lahir itu tidak dapat harta warisan sama sekali. Kalau dalam Islam, barakallahu fikum, maka wanita dapat bagian separuhnya laki-laki. Barakallahu fikum. Ya. Dikarenakan di antara hikmahnya, kalau laki-laki nanti dia akan nikah lagi misalkan. Mungkin dia belum nikah, maka dia barakallahu fikum memiliki tanggungan untuk menanggung, ya, keluarganya. Oleh karena itu, pembagian laki-laki dua kali lipat pembagian wanita. Kalau pembagian warisan itu dihitung misalkan warisannya 1M, ya, anaknya 5, laki-laki 3, perempuan 2, maka 200 jutaan semua, barakallahu fikum, maka seperti ini ya tidak adil. Barakallahu fikum. Yang benar ya dilihat siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan, kemudian dibagi sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Disebutkan dalam surat At-Takwir ayat ke-8, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya nanti pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Bahkan pernah sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ketika masih Belum masuk Islam, beliau mengkubur anaknya hidup-hidup. Barakalikum, anak perempuan, kemudian beliau bertobat. Dan beliau diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakalikum, oleh karena itu, walaupun yang lahir laki-laki, walaupun yang lahir perempuan, kalau mereka bertakwa, maka barakalikum, keadaan mereka sama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan untuk para orang tua ada kebahagiaan tersendiri kalau ternyata anak-anaknya hanya perempuan, kok tidak ada laki-laki, dan lebih-lebih lagi bersyukur ada perempuannya, ada laki-laki. Nanti akan disebutkan barakah itu, disebutkan ya, masih terkait dengan yang tadi, surat Asy-Syura ayat ke-49 dan 50. Di situ menunjukkan bahwasanya wajib bagi bapak dan ibu untuk ridho atas ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala berupa anak-anak laki-laki maupun perempuan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Dialah Allah yang memberikan anak-anak wanita, lahirnya wanita, kok bukan laki, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan juga Allah memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, ternyata yang lahir laki-laki semua. Atau laki, ya, sedikit, perempuannya banyak. Kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Atau Allah subhanahu wa ta'ala nanti menikahkan mereka yang laki-laki dan wanita. Kapan mereka menikah? Sudah ditakdirkan. Wa yaj'alu man yasha'u 'aqima. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki siapa saja yang tidak bisa punya anak. Itu semuanya barakatuhum kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, bukan semata-mata usaha manusia. Surat Asy-Syura ayat ke-49 sampai 50. Oleh karena itu harus ridho. Karena ini ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa ya diupayakan barakafikum semata-mata kehendak manusia. Kemudian disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari hafidhahullahu ta'ala, fahadihi hikmatullahi wa iradatuhu wa qadaruhu an-nafit fil ibadi la radda li qada'ihi wa qadarihi. Dan inilah hikmahnya Allah dan keinginannya serta takdirnya yang berlangsung kepada para hambanya, yang para hambanya tidak bisa menolak ya ketetapannya dan takdirnya. Fakullu dzalika min indillah, maka semua ketetapan, semua takdir itu datangnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur, sebagaimana yang disebutkan tadi. Dialah Allah yang memberikan, menganugerahkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki anak-anak perempuan, dan juga Allah menganugerahkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki anak laki-laki. Kadang perempuan semua, ya. Barakalikum, seperti Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, anaknya perempuan semua, enggak ada yang laki-laki. Barakalikum. Terkadang ada yang laki-laki semua, enggak ada yang perempuan. Terkadang ada yang laki-laki, ada yang perempuan, terkadang ada yang tidak memiliki anak. Ini semuanya adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajibu 'alal 'abdi in ruziqa bibanatin, maka wajib atas hamba apabila dia ternyata diberi rizki berupa anak-anak perempuan saja. Wa kullu waladihi banatun aw aktsaruh. Dan barakakum, pada masing-masing anaknya ternyata melahirkan cucu perempuan-perempuan atau kebanyakannya perempuan. ayyatani bitarbiyatihinna fa fi dzalika ajrun 'adzim. Maka wajib bagi orang tua yang anaknya ini kebanyakannya adalah perempuan, atau cucunya ternyata kebanyakannya adalah perempuan, maka wajib bagi dia untuk memperhatikan tarbiyah, pendidikan mereka. Dan pada tarbiyah, pendidikan kepada mereka, kepada jalan yang lurus, itu terkandung ajrun azim, pahala yang agung. Barakallahu. Tidak boleh dikubur hidup-hidup. Ya? Akan ditanya nanti. Ya, di hari kiamat, barakallahu. Dan itu termasuk dosa besar. Disebutkan dalam hadis barakakum yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 5995 dan Imam Muslim nomor 2629 dari sahabiah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau barakakum menyatakan, menceritakan kepada Nabi, dan ini diceritakan oleh Urwah bin Zubair, merupakan keponakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah memiliki saudari beda ibu, satu bapak, namanya barakallahu fikum, ya, Asma, ya. Kemudian dinikahi oleh sahabat yang mulia Az-Zubair ibn al-Awwam. Kemudian memiliki anak barakallahu fikum yang bernama Urwah. Barakallahu fikum. Urwah bin Zubair menceritakan anna Aisyah zaujan Nabi alaihi salatu wasalam haddatsahu, bahwasanya Aisyah istri Nabi alaihissalatu wassalam, beliau menceritakan kepada Urwah bin Zubair. Qalat, beliau menyatakan, ja'atni imra'atu ma'aha ibnatani tas'aluni. Pernah suatu ketika datang seorang ibu, dia membawa dua anak perempuan. Lihat ini, membawa dua anak perempuan. Ibunya tadi minta-minta kepada saya karena memang miskin. Falam tajid indi ghaira tamratin wahidah. Maka aku tidak mendapati di rumahku, di sisiku, apa yang bisa saya berikan dari makanan kecuali hanya sebiji kurma. Ini menunjukkan barakakum kehidupan Nabi itu sederhana, berbeda dengan kita, ya. Yang di meja makan ada, yang di kulkas ada, yang lagi pesan belum datang ada, yang di ATM berupa uang ada. Yang direncanakan dalam buku-buku resep besok belanja apa, ada, uangnya sudah siap. Oleh karena itu Nabi sering berdoa, ya Allah, ija'alni, Allahumma ja'al ala Muhammad putan. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, jadikanlah kehidupan keluarga Muhammad ini cukup, ya, untuk kesehari-hariannya, cukup. Ya. Yang namanya cukup barakallahu fikum, terkadang hari ini cukup, besok belum tentu. Barakallahu fikum. Nabi, ya, selalu berdoa seperti ini dikarenakan tahu dunia itu akan segera ditinggalkan dan dia akan barakallahu fikum kembali, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dan memang orang pertama kali yang masuk surga adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Dikarenakan beliau juga pernah lihat surga, enggak ngiler yang namanya dunia. Ya, barakallahu fikum. Tapi tidak membuat dia bermalas-malasan untuk beribadah. Dan tidak membuat beliau itu malas untuk beristighfar. Bahkan disebutkan dalam banyak riwayat, Nabi beristighfar sehari lebih dari 70 kali. Riwayat yang lain, sehari lebih dari 100 kali. Istighfar dan bertobat. Namanya istighfar tidak hanya yang 70 kali itu sekali duduk. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 70 kali. Kalau seperti itu, ya mudah. Insya Allah mudah. Tapi misalkan 70 kali jam 4:30. Nanti lagi jalan mungkin setengah jam lagi istighfar lagi. Itu baru 2. Terus, terus begitu. Barakallahu. Ini yang disebutkan oleh sebagian para ulama, bukan yang disebutkan itu lafaz atau firlohnya 70 kali atau 100 kali. Tapi 70 atau 100 kesempatan. Barakallahu. Thayyib. Kata beliau, pernah suatu ketika ada seorang wanita membawa kedua putrinya datang kepadaku meminta-minta. Datang ke rumah Aisyah. Maka aku tidak mendapati di sisiku kecuali hanya sebutir kurma. Fa'ataituha. Kemudian aku berikan kurma tersebut kepada ibunya. Fakosamatha baina ibnatayha. Lalu ibunya tadi membagi jadi 2 kurma tadi. Ya rata, dibagi rata. Kemudian diberikan yang satu untuk putrinya, yang satu putrinya yang lain. Dia tidak makan, ibunya. Fakhorojat tumakomat fakhorojat. Kemudian berdiri bangkit dari rumahnya Aisyah, dari pintunya barakawikun, kemudian pergi. Kasih sayang seorang ibu. Barakawikun, ya, melebihi, ya, kasih sayang bapak kepada anaknya. Barakallahu'alaikum. Fadakhalan Nabi alaihi salatu wassalam fahaddatsuhu faqala. Maka tidak lama kemudian Nabi ya masuk ke rumah. Barakallahu'alaikum menemui Aisyah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada Nabi. Faqala. Maka Nabi menyatakan, man yali min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitron minan nar. Barang siapa yang dia mengurusi, diberi anak-anak wanita, anugerahi anak-anak wanita, kemudian dia mengurusi anak-anak wanita, dalam riwayat lain dari kecil sampai balik wanitanya sampai menikah dia urusi. Fa'ahsana ilaihinna, kemudian dia bimbing dengan bimbingan yang baik, tarbiyah islamiyah, kunna lahu sitron minan nar. Maka anak-anak wanita tadi yang dibimbing oleh kedua orang tuanya dengan jalan yang baik, diarahkan pada jalan yang baik, maka anak-anak perempuan tadi besok pada hari kiamat menjadi penghalang bagi orang tuanya untuk dimasukkan ke dalam neraka. Menjadi penghalang. Allah ampuni. Barakallahu'alaikum, selama tidak kafir. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya dengan sebab anak tadi yang menjadi penghalang, yang seharusnya masuk ke dalam neraka, tidak masuk ke dalam neraka. Oleh karenanya barakallahu'alaikum, dengan ini tidak ada ruginya. Ya, kalau ada ya di antara kita hanya anaknya perempuan semua atau kebanyakannya perempuan semua. Barakallahu'alaikum. Bahkan di sebagian tempat terkadang sedikit bangga kalau anaknya perempuan. Namun di situ ada barakallahu fikum bisnis duniawi. Maharnya dimahalkan. Padahal rupanya, wajahnya biasa-biasa saja. Belum lagi, kalau anak perempuannya ini berkafikum, ya, kerjanya sudah dokter atau profesor, semakin mahal. Sebagaimana di Aceh, berkafikum. Di Aceh, di Sulawesi, ya. Untuk menikah, berkafikum, minimal itu 30 juta. Mahar itu. Walaupun memang nanti maharnya kembali kepada untuk perlengkapan barakakum rumah tangganya, dibelikan dipan, kulkas, ini, itu. Cuma barakakum mahal-mahal. Ya. Oleh karenanya wanita, ya, di antara sifatnya yang terbaik adalah ketika dia menikah maharnya tidak mahal-mahal. Maharnya apa? Terserah jenengan. Ya sudah. Dursulugoh ya. Iya dursulugoh. Sak. Sekalian ngajari. Satu jilid. Ya satu jilid yang langsung isi tiga jilid. Sak ngajari. Masya Allah. Murah harganya. 70 ribu, 75 ribu. Tapi ngajarinya. Barakafikum. Modal 2 juta. Ya. Barakafikum, misalkan beli, saya beli ilmu 2 juta langsung terisi gitu. Seperti ngisi pulsa itu. Tidak ada tandingannya. Barakafikum. Karena memang ilmu agama ini tidak bisa ditandingi dengan barakafikum harta dunia. Oh iya. Sekarang hak yang ke-12 yang harus diberikan oleh kedua orang tuanya untuk anak-anaknya. Atani Asyar, yang ke-12. An-nazaru fistiyajatil abna walbana. Seorang ayah dan seorang ibu. Ayah dan bunda. Hendaknya memperhatikan perkara-perkara yang dibutuhkan oleh anak-anaknya yang laki-laki sebagai suami atau putri-putrinya yang sudah menjadi istri. Jadi barakakum tetap diperhatikan, jangan kemudian sudah nikah berarti sudah jadi orang urusan sendiri-sendiri, tidak bisa. Wal julusu ilaihim fi halli muskilatihim allati qad ta'ridu lahum. Dan orang tua terkadang duduk di hadapan anak-anaknya untuk menguraikan, memberikan semacam jalan keluar, semacam saran-saran atas problem yang mereka alami. Barakafikum. Terkadang barakafikum anak laki-laki ya mengeluhkan curhat kepada orang tuanya, baik kepada ayah dan ibunya terkait istrinya atau terkait rumah tangganya atau terkait pekerjaannya. Maka ibunya memberikan solusi dan wajib mendengarkan selagi mampu. Tidak kemudian ya dicuek, diremehkan, tidak dipedulikan. Barakallahu. Atau terkadang putri-putrinya yang sudah menjadi istri ya itu mengeluhkan atau curhat kepada orang tuanya terkait dengan suaminya yang ini dan itu. Barakallahu. Maka orang tua wajib untuk mendengarkan dan memberikan solusi terbaik. Yang diharamkan adalah ketika dia mendengarkan lalu ya membela anaknya walaupun salah. Kalau membela barakakum itu harus dari pihak yang benar. Yang benar adalah mantunya, maka ya tetap dibela. Anaknya diberi pengertian bahwasanya dia ada pada pihak yang salah dan sebaliknya. Fa innahu mimma la shakka fihi annal insana bisifatin ammah bi khasatin auladuna minad dhukuri wal inas urdatun liwujudi iskalat wa muskilat ta'ridu lahum fi hayatihim khasatan idza ma kabaru. Maka sesungguhnya tidak diragukan lagi, merupakan sifat yang umum yang ada pada manusia, terkhusus pada anak-anak kita yang laki-laki atau wanita memiliki problem, baik belum menikah atau ketika sudah menikah, memiliki problem yang barakafikum ada di hadapan mereka, berupa problem-problem, permasalahan-permasalahan yang terlihat pada kehidupan mereka. Terkhusus ketika mereka sudah besar, problemnya barakafikum semakin nampak, semakin banyak, dan semakin rumit. Kalau masih anak-anak seperti ini, barakafikum mungkin problemnya, bibi, masa saya belajar terus, abi gak belajar. Saya suruh berangkat taklim dari jam 8, setengah 8 sampai jam 5, kadang sampai jam 6, belum sampai isya kalau daurah gak pulang. Abi gak belajar. Paling itu saja. Tapi kalau sudah besar, sudah syabab, sudah remaja, sudah rijal, sudah dewasa, atau sudah menjadi suami atau istri, barakafikum itu memiliki muskilat, problem-problem ya yang ada pada mereka. Oleh karena itu Islam menganjurkan, wajib bagi orang tua untuk mendengarkan, memberikan arahan dan memberikan jalan keluarnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, masuk dalam ya ayat ini. Dan hendaknya kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Jangan kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Barakallahu. Fa innal inayah allati yahduna biha laisat min laisat hiya mithla ma fi marhalati tuhulah. Dikarenakan perhatian ya yang dijalankan kepada mereka-mereka yang terkhusus sudah besar, sudah menikah, barakafikum, itu tidak sama perhatiannya ketika mereka masih kecil. Kalau masih kecil, barakafikum, ya, tidak begitu susah. Ketika sudah besar, maka lebih ekstra lagi. Bal inna tilkal hukuqa tabda'u kama kulna qabla kurujihim ila dunya. Bahkan hak-hak yang harus disarankan kepada anak-anaknya yang sudah menjadi suami istri, hendaknya dia juga melaksanakan hak-hak yang harus diberikan, barakallahu fikum, kepada anaknya yang nanti akan lahir. Ya, barakallahu fikum. Dulu calon ayah, calon ibu, ketika mereka belum menikah, mereka memiliki kewajiban memberikan hak anak-anaknya yang akan lahir. Jadi hak anak itu ada dua. Hak sebelum lahir dan hak setelah lahir. Seringnya yang kita ketahui, hak setelah lahir jelas karena sudah ada. Tapi kalau sebelum lahir ini bagaimana? Barakafikum, sudah kita singgung. Ya, diantaranya calon bapak, calon ibu, dia berupaya menjadi ya calon bapak atau calon ibu yang soleh atau soleha, kemudian memilih istri yang soleha, kemudian senantiasa berdoa barakafikum agar diberi keturunan yang soleha barakafikum, ya seperti itu. Baru ketika lahir dimulai dari yang sunnah, ditahqiq ya, ditahnit barakafikum, kemudian di akikohi, kemudian diperhatikan tarbiyahnya sampai dewasa. Barakallahu. Summa fi butuni ummahatihum. Kemudian juga mengingatkan kepada anak-anaknya yang sudah menjadi suami istri tentang hak-hak yang harus mereka tunaikan kepada anak-anaknya yang akan keluar ketika masih pada ketika masih di perut ibu-ibu mereka. Tsumma wa hum atfalun rudda, kemudian mereka menjadi bayi-bayi yang disusui. Tsumma wa hum fi marhalatit tufulah, kemudian naik menjadi ya anak-anak yang barakafikum sudah bisa berjalan. Wa marhalatil lati taliha, kemudian berpindah ke marhalah kepada tingkatan yang selanjutnya. Tsumma marhalatis syabab wal futuwah, kemudian naik lagi menjadi tingkatan mencapai usia remaja, usia pemuda, usia pemudi. Tsumma marhalatir rujulah, kemudian diingatkan juga terkait hak-hak ketika sudah sampai dia menjadi orang yang dewasa. Barakallahu. Hadhihi al-marahil kulluha tamtaddul huququ ilaiha. Tingkatan-tingkatan ini dari kecil sampai dewasa. Barakallahu. Padanya perlu ditunaikannya hak-hak. Wala tantahi bintihai marhalatin duna ukhra. Dan tidak bisa ketika satu hak sudah ditunaikan, kemudian hak yang berikutnya sudah dianggap selesai. Tidak bisa. Ketika sudah terlahirkan, barakafikum, ditunaikan haknya, diberi nama yang baik, ya, kemudian ditahnik, diakikohi, barakafikum, kemudian diberi pengajaran yang baik, diarahkan, ya, tidak selesai sampai di situ. Masih terus, barakafikum, bahkan sampai meninggal pun anaknya. Ketika dia sudah menjadi, ya, orang tua sudah menjadi kakek atau nenek, walaupun anak-anaknya ini sudah dewasa, sudah memiliki anak-anak, barakafikum, maka wajib bagi orang tua yang sudah mencapai status kakek atau nenek, dia memberikan haknya untuk anaknya, walaupun sudah memiliki anak, barakafikum. Wa kullu marhalatin laha ma yata'allaqu biha. Dan setiap tingkatan dari hak-hak tersebut sesuai dengan apa yang barakafikum dia butuhkan. Wa laha mulabasatuha wa laha tariqatuha. Dan padahal itu ada hak-hak, ya, bagaimana cara mereka bergaul, bagaimana cara mereka berjalan meniti kehidupan. Barakallahu. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya kebanyakan ya rusaknya generasi muda baik yang belum menikah maupun sudah menikah itu dikarenakan tidak perhatiannya orang tua terkhusus sebagai ayah terhadap tarbiyah anak-anaknya, sehingga keadaan mereka rusak, kemudian menjadi komunitas yang besar, masyarakat pun rusak, kemudian besar lagi komunitasnya, bangsa dan negaranya rusak. Bermula dari orang tua yang tidak mendidik anaknya. Dikarenakan anaknya yang tidak terdidik, kemudian nanti menjadi orang tua. Demikian pula dia tidak mendidik anaknya, dikarenakan tidak memiliki pendidikan yang baik. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa kam mimman asqa waladahu wa fil jazakabidihi fid dunya wal akhirah. Dan betapa banyak orang yang menyengsarakan anaknya dan menyengsarakan buah hatinya di dunia maupun di akhirat nanti. Sengsara anaknya ternyata, masuk neraka. Bi'ihmalihi, ketika di dunia dia menyia-nyiakannya. Wa tarki ta'dibihi, tidak memberikan pendidikan, adab, pengajaran wa i'anatihi ala syahwatihi. Justru sebaliknya, anaknya tadi keinginan syahwatnya tatkala di dunia, ingin ini, ingin itu, dituruti semuanya. Barakallahu'alaikum, tanpa dipilah-pilah. Mana yang baik, yang bernilai positif untuk anak, mana yang bernilai negatif, untuk agar anak tidak mengonsumsinya, tidak dipilah-pilah. Malah dibantu. Mau apa? Mau ini. Ya, silakan. Mau ini, silakan. Barakallahu'alaikum, ya. Wa yas'um annahu yukrimuhu wa qad ahana. Orang tua mengira dia itu sedang memuliakan anaknya dengan menuruti apa yang dia inginkan. Yang penting anak saya bahagia, nurut sama saya suruh barakakum kuliah ini jurusan ya filsafat, nurut barakakum, dia senang. Dianggap itu adalah bentuk pemuliaan terhadap anaknya. Wa qad ahana. Padahal kata para ulama itu merupakan menghinakan anak itu sendiri. Wa annahu yarhamuhu wa qad zalamahu. Dia menganggap dia itu telah menyayangi anaknya, merahmati anaknya. Padahal sejatinya, kenyataannya dia itu mendolimi anaknya. Fafatahu intifa'uhu biwaladi. Maka terluputkan mendapatkan kemanfaatan dengan kehadiran anaknya bagi orang tuanya tadi. Yang seharusnya orang tuanya nanti mendapatkan pahala dengan adanya anak, ternyata mendapatkan dosa. Terluputkan kebaikan, kemanfaatan akan hadirnya anaknya. Wa fawwata 'alaihi hazzahu fid dunya wal akhirah. Dan terluput bagi orang tua tersebut bagian di dunia, terlebih lagi di akhirat, dengan adanya anak. Tidak mendapatkan pahala, doa untuk orang tua tidak juga dapat. Wa idza tabartal fasada fil aulad ra'aita ammatahu min qibalil aba. Dan apabila engkau perhatikan, engkau cermati kerusakan yang terjadi pada anak-anak, kebanyakannya itu ya dikarenakan ulah seorang ayah. Ya, ulah seorang ayah. Barakallahu'alaikum. Arah ayahnya mabukan, anaknya ikut mabuk. Anaknya disuruh jangan mabuk, protes. Bapak mabuk, saya juga mabuk, dan punya jurus mabuk. Barakallahu'alaikum. Anaknya senangnya lihat TV terus. Barakallahu'alaikum, dikarenakan orang tuanya lihat TV terus. Jangan lihat itu nak, itu ada auratnya, kelihatan. Sama saja bi, itu walaupun pengajian-pengajian juga ibu-ibu banyak lihat dai-dainya. Ya, barakallahu'alaikum. Tayyib. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumul jami'an, wajib bagi orang yang sudah Allah takdirkan menjadi kepala keluarga atau ibu rumah tangga, barakakum, agar mendidik anaknya dan memperhatikan mereka walaupun mereka sudah menikah dan memiliki anak-anak juga. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ilahuna. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqaddalu barakakum.